hadir menemaniku. Terasa begitu indah tuk dilukiskan. Wow, wow, wow, wow. Seberkas bayangmu tercipta di benakku. Bening jiwa yang kita cipta bersama.